tetes air mata basahi pipimu, di saat kita kan berpisah terucapkan janji pada muka siku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Ku peluk erat bayangmu, cepat lepaskan semua kerinduanku. Oh, mungkinkah jauh.